قال المفسر رحمه الله نفعنا بأبن في الدارين آمين. والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه. وعلى المولود له أي الأب رزقهن، يتعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، لا تضار والدة بولدها أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضع للاستعطاف. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله، مثل ذلك الذي على العبد للوالدات من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء منه. Walwalidatu dan para ibu, yurdi'na ay liyurdi'na, hendaknya dia menyusui auladahunna, anak-anak mereka itu para ibu, haulaini dua tahun, amaini kamilaini sempurna. Kamilaini jadi sifah yang menekankan kepada haulaini. Di dalil bahwa dua tahun itu adalah batas untuk menyusui. Hah? Tapi jika di bawah dua tahun nanti ada permasalahan ya, yang akan diterangkan di ayat berikutnya. Tapi dua tahun ini menurut mazhab Syafi'i itu tahdid. Haulaini kamilaini persis. Tapi menurut mazhab Malik itu adalah tagrib, boleh lebih sampai 2 tahun. Hah? Bisa ditambah 2 bulan lebih 2 tahun tambah 2 bulan syahran. Fa ulhiqa syahran bil haulain. Ibu hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimar rada'ah, bagi orang yang menghendaki menyempurnakan susuan. Hah? Wala ziyadata 'alaih, dan tidak ada tambahan yang wajib baginya. Kecuali ada pendapat yang menyatakan kalau memang perempuan tadi itu minta ditambah bisa sampai bahkan 30 bulan. Bahkan ada menyatakan sampai 3 tahun. Ini ada berpendapat begitu. Baik. Nanti akan dibahas. Kemudian biayanya siapa yang nanggung? Haknya anak sampai 2 tahun. Hanya anak sampai 2 tahun untuk disusui. Siapa yang nanggung biayanya? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi ayah al-maulud lahu, itu ayah al-ab, rizquhunna memberikan biaya. Kepada siapa? Kepada ibu. Ai al-walidat, it'amul walidat, kepada ibu, memberi makan biaya untuk ibu, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian untuk ibu, alal irdha, atas dasar menyusui tadi, idza kunna mutallaqat, jika ada itu al-walidat yang menyusui adalah yang sudah tertalak bain. Kalau tertalak raj'i atau masih dalam zaujiyah, maka tidak harus dibayar kalau ibu itu menyusui sukarela kepada anaknya, menurut madzhab Syafi'i tidak wajib dibayar. Tapi menurut madzhab Malik, dilihat ini perempuan yang memang biasa nyusui atau enggak biasa nyusui. Kalau anaknya muluk biasanya enggak nyusui. Kalau anaknya, kalau orang biasa, biasa nyusui. Ah, kalau memang seperti anaknya raja yang enggak biasa nyusui, ah, bisa harus dibiayai oleh si ab. Biaya tadi itu bil ma'ruf. Kalau bil ma'ruf itu bahasa sekarang itu yang wajar gitu. Yang wajar disesuaikan bigotri togotuhi dengan kemampuan si al-maulud lahu, si ayah. Sesuai dengan kemampuan si ayah, yang wajar. Nah, kalau ayahnya kuaya raya nemen, yo labine sing apik sih kiswatuhunna gitu. Makanannya ya harus lebih bagus, dibelikan susu ibunya, dibelikan itu begitu. Jangan nanti dikasih banyu sumur doae. Kambung are. La tukallafu nafsun illa us'aha, tidak dipaksa satu jiwa kecuali menurut kemampuannya, aito gotoha. Ada yang baca la yukallifu nafsan illa us'aha, kembali fa'ilnya kepada Allah. La tukallafu nafsun illa us'aha. La tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwalad. Tidak boleh dirugikan ibu biwaladiha karena sebab anak, anaknya itu ibu. Ai bisababihi. Gimana caranya? Gambarannya gimana kok ibu tadi itu dirugikan karena sebab anaknya? Bi antukroh, dipaksa itu ibu ala irdhaihi untuk menyusui anaknya, idam tanaat, kalau ibu itu menolak. Enggak, aku enggak nyusui. Urusin dewi anakmu. Harus kamu nyusui, enggak boleh. Artinya kalau memang orang tua, kalau ayah tadi itu punya biaya gitu. Nah kalau enggak punya biaya, enggak ada mau nyusui yang lainnya, paham ya? Enggak ada biaya, enggak ada nyusui yang lainnya, ya ibu dipaksa nanti dipaksa untuk nyusui anak. Kalau enggak mati nih anak misalnya, atau nyewa orang lain untuk menyusui anak dan dibiayai gitu. Wala yudharru mauludun lahu biwaladin. Demikian juga tidak boleh dirugikan ayah karena sebab anak, ay bisababihi. Maksudnya gimana gambarannya? Bi an yukallaf, dipaksa itu ayah, faugototogati, lebih daripada kemampuannya untuk membiayai tadi itu. Terlalu tinggi biayanya, enggak boleh juga. Ini kok walidatun biwaladiyah mauludun biwaladin idhafatul walad ila kullin minhuma, diidhafakan kepada anak fil mawdhi'in lil isti'taf. Ya, supaya perhatianlah ayah bagaimana tanggung jawabnya kepada anak, ibu bagaimana sayangnya kepada anak. Gimana kalau ayahnya mati? Ayahnya mati, anak ini lahir, siapa yang biayai? Bapaknya mati, masih dihamil, ibu-ibunya hamil, mati. Wa alal warithi ay warithil ab, bagi ahli warisnya ayah, wa huwa as-sabi, itu anak tadi itu. Ay ala walihi, atas walinya untuk mengatur biaya dari harta siapa? Fi malihi, dari hartanya itu anak. Ini kan dapat warisan itu anak kan dari ayahnya. Nah, untuk dia tadi lahir untuk biaya nyusuinya ini dari siapa? Untuk biaya merawat anak ini dari siapa? Ya dari biayanya anak ini, dari hartanya anak ini, karena anak itu sudah punya harta saat itu. Saat itu sudah punya harta. Mithru dhalik, biayanya berapa? Hitungannya, ukurannya seperti biayanya ayah untuk biaya ibu dalam merawat anak. Ibunya dewe nanti boleh dibiayai sama dibiayai sama anak tadi itu, anak yatim misalnya. Terus gimana ini untuk pembiayaan anak ini? Yaitu ketunjuknya hanya anak ini, hartanya anak ini. Untuk biaya siapa? Yang biaya ibunya, tidak apa-apa. Ya, alladhi alal ab, biaya yang diwajibkan kepada ayah lil walidah untuk ibu tadi itu, benar rezik untuk makannya. Wal kiswah, bahkan untuk pakaian, pakaiannya. Jadi janda-janda tadi itu sebetulnya kalau mau mengamalkan ini juga enggak berat sih. Kalau dari turunan anak kaya itu sih, si sobi tadi itu. Jadi ibu ini enggak bisa kalau enggak dibiayai juga sih. Ya, Pak, biar berat. Ya, nah sekarang ini memang pengorbanannya luar biasa ibu-ibu itu kepada anak tanpa biaya loh. Malah dia yang utang-utang, nah, untuk anak-anaknya seharusnya kejamin, nah, seharusnya kejamin ibu tadi itu untuk memperhatikan anak. Dari mana? Ya dari ayah, di suami tentunya untuk memperhatikan ini. Kemudian ayah atau suami ya. Nah, kalau enggak, ya dari biaya anak tadi itu, sehingga anak enggak ada yang terlantar sebenarnya. Anak enggak ada yang terlantar. Yang terlantar itu adalah karena memang ayahnya mati tidak punya warisan. Lah itu yang harus menjadi tanggung jawab yang kepada pemerintahan untuk perhatikan. Adapun yang kaya, nah ini membiayai dirinya sendiri. Lah ibu untuk makannya, untuk pakaiannya, ya dibiayai sama hartanya anak tadi itu sebetulnya. Nah itu jadi sebenarnya perhatian juga sih. Ya, jadi enggak berarti kalang kabut janda-janda itu, kesian. Fa in arada, jika menghendaki ayah dan ibu, fisolan fitoman lahu, nyapi anak qoblal haulaini, sebelum 2 tahun. Kalau ibu dan anak tadi, ayah dan ibu tadi itu sudah menghendaki wis disapi aja anak ini 6 bulan sudah disapi. Sadiran antaradin, terjadi itu karena saling ridho, ittifak, sepakat minhuma, dari ayah dan ibu. Dah jangan diteruskan, biayanya terlalu gede itu dan ini. Watasyawurin, dan hasil daripada musyawarah bainahuma, antara ayah dan ibu. Ditadhar maslahatus sabi fihi, supaya menjadi jelas maslahah daripada si anak kecil itu. Fala junaha alihima, enggak dosa bagi ayah dan ibu fidalik, dalam masalah itu dasarnya adalah karena untuk maslahatus sobi. Udah jangan diteruskan aja nyusunya karena biayanya terlalu tinggi itu dan ini boleh, tapi untuk maslahatus sobi. tapi dianjurkan jangan kurang dari 2 tahun untuk menyusui, demi untuk supaya menjaga kecerdasan itu anak. Ya, jangan disapi kurang daripada 2 tahun kalau bisa, karena itu akan berpengaruh untuk pertumbuhan anak dan IQ daripada anak tadi itu. Wa in aradtum, dan jika kalian semuanya, khitab lil aba, ini kepada ayah-ayah, para ayah, jika kamu tadi itu berkehendak antas tardi'u auladakum, kamu mencari orang yang menyusui untuk anak-anak kamu, maradhi' ghairal walidat, orang yang menyusui selain ibu disusukan kepada orang lain, fala junaha alaikum. Kenapa? Karena lebih murah, biaya ibu ternyata lebih tinggi. Enggak wis tak susukan orang lain aja. Kenapa? Bisa ditawar lebih murah. Paham ya? Paham ya, karena lebih murah. Atau misalnya majanan. Ini orang mau gratis kok. Kenapa? Dia punya anak baru mati. Dia tadi itu kepingin nyusui anaknya tadi itu. Karena majanan gratis. Jika ayah tadi itu mengendak untuk mencari penyusuan tadi itu terhadap anaknya selain ibunya, fala junaha alaikum, enggak apa-apa. Enggak dosa kepada ayah tadi itu. Ini bukan berarti memisahkan daripada ibunya, enggak. Tapi kalau biayanya sama, ibu dengan yang lainnya, ya ibu harus didahulukan sih. Biayanya sama. Karena itu jangan menantu terlalu besar, kok akhirin dolek wong liya kok. Nah, fala junaha alaikum fihi. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kamu menyerahkan wahai ayah-ayah ilaihinna kepada maradhi, kepada orang yang nyusui selain ibu tadi itu, ma'ataitum apa ay aradtum ita'ahu, apa yang kamu hendak untuk memberikannya, lahunna kepada itu orang yang menyusui, minal ujroh daripada bayaran, bil ma'ruf bil jamil, dengan cara yang baik, kati bin nafsin, yaitu yang sekiranya puas itu yang dibiayai. Artinya kalau kamu itu sudah sepakat untuk bayar si fulan karena lebih murah, orang yang nyusui selain ibu tadi itu, atau karena memang gratis, enggak ada masalah. Yang penting tibi nafsin, dengan hati yang legowo begitu. Iya, dengan hati yang legowo, karena kalau enggak legowo itu juga berpengaruh kepada anak. Ibu yang pegel itu nyusoni sama anak lain dengan ibu yang sayang. Karena itu gak ada yang lebih daripada ibu tentunya. Cuma kalau orang lain yang sekiranya tibi nafsin juga, yang sekiranya legowo begitu. Wattaqullah wa'alamu annallah ma ta'amaluna basir, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bima ta'amaluna basir, dengan apa yang kamu lakukan itu maha melihat, artinya la yakhfa alaihi syai'un minhu, enggak ada yang menjadi samar bagi Allah daripada ma ta'malun, apa yang kamu lakukan. Kamu semuanya diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan bagaimana tugas ayah dan bagaimana seorang ibu dan bagaimana anak. Nah, di sini harus menghargai anak, tapi sekaligus juga harus mengetahui ayah tadi itu tanggung jawabnya untuk membiayai ibu. Jangan nanti rokok antok ada di muka, kemudian ibunya tandang gawe yoleh grek, udah ngelahirkan, nyusui, ngedusi, ikut dan ini bapak ingat terus gaya junub dok, tak bener ini. Karena itu harus betul-betul diperhatikan itu ibu, istri harus betul-betul diperhatikan. Wallahu a'lam.